adalah obat yang paling mujarab untuk kesehatan kita. Kali ini Anda akan diajak tertawa bersama grup lawak yang penuh harapan, Nusantara Group, Mama Hengki, Eko DY, Jawul, Cak Parman, dan bintang kita, Sumiati. Jadi orang kaya itu paling enak kok. Loh bener loh ini. Saya ini gak ngomong kosong. Jadi orang kaya itu paling enak daripada orang miskin. Loh soalnya saya ini pernah, ya pernah melarat, pernah miskin, gak punya apa-apa. Tapi sekarang lihat kalau sudah kaya, mobil saja saya sudah 26 mobil loh saya ini. Loh bener. Meskipun jelek-jelek tapi mau mana belanja pakai Mercy Tiger. Mau shopping atau belanja paling tidak full. Mau ke kamar mandi saja sampai pakai oplet kalau saya ini. Siapa yang tidak kenal saya? Penguasa becak di seluruh Indonesia, Dr. Andes Eko Jenggel Mustopo. Meskipun istri tidak terlalu cantik, yang penting kan servisnya. Zaman sekarang itu perawan atau janda itu sama saja, yang penting kan punya istri, ada napasnya gitu aja. Ini istri saya itu jelek tapi kalau make up gitu sudah nggak mau kalah sama yang lain-lainnya. Pernah merebut ratu kecantikan. Bener, ratu kecantikan, ratu disco, ratu plaza bener ya. Orang itu dulu bekasnya foto model kok. Cuma sekarang saja jadi fotokopi dia itu. Ini gak tahu kemana ini. Mama, sini dong. Halo. Anja. Lame-lame apa-apa? Lame-lame ada apa? Kamu itu ngapain ngumpet di belakang terus? Istri kan harus di belakang masak. Loh, tapi ya dihormati dong suami ini. Kalau ngomong sendirian kan gak pantas aku. Oh, istri itu harus menghormati suami ya? Nah, dihargai. Dihargai? Iya. Berapa? Apa kamu kira aku ini kaset 1003 gitu? Ayah, sampean tadi kan bilang Papa Eko. Iya. Seorang suami itu harus dihargai. Dihargai berapa? Kamu berani cetio? Waduh, kalau cetio gak berani. Paling-paling 10.000 itu masih untung-untungan. Kok kayak kaos saja? Aku ini ngawur kamu. Kamu itu ngomong yang benar sama suami. Bibirmu sudah gak sinkron. Ya, mulai nih. Suami mulai ya. Buktinya coba, ayo. Bibirmu yang atas dengan yang bawah itu ya. Loh, kamu tahu, yang bawah itu kan menonjol ke depan gini. Ya. Mulai ini ya. Mulai menghina istri di depan umum ini ya. Lah kenyataannya? Kalau kamu kepingin punya istri yang bibirnya bagus kayak telima melekah ya. Kamu sabar malam jangan minta cipok terus. Kamu itu ngawur saja mbok ya, merasa kalau kamu itu sudah tua. Lah kalau aku ini nyipok bibirmu dalam keadaan begitu, kan sama saja dengan nyipok bempernya helicak itu ngerti. Alah, kalau menghina perempuan di depan umum enak aja. Katanya kayak nyipok bibirku kayak bempernya helicak. Buktinya tadi malam 7 jam tak kamu lepaskan. Kamu itu ngawur saja, kamu itu salah tafsir itu apa? Semalam kan? Iya. Itu aku mimpi mah. Mimpi apa? Mimpi gigit permen karet, nggak tahu bibirmu yang tak gigit itu ngerti. Makanya aku tak bangun pagi-pagi bibirku bisa molol 2 meter. Itu keliru teknismu itu ngerti. Kok bisa keliru? Duh, rumah tangga sudah lama nggak punya anak kamu sama aku. Kenapa? Duh, yang salah kan kamu. Oh, rumah tangga berapa-berapa tahun tak punya anak kok nyalahkan istri. Yang salah yang goblok itu orang laki, tahu. Kamu kok menyalahkan yang sponsor, Mas? Yang jadi itu kan pabriknya, ngerti kamu? Iya, pabriknya bagus. Sponsornya bocah ya, pergi rumah. Omong-omong enggak enak lo ya. Umurmu itu sudah berapa? Aku kan lebih muda dari kamu. Paling tidak aku ya 26-an. Kamu berapa? 17.50. 17.50? Ya. Oh, 67. Oh, goblok. Orang kalau lulusan SD impres ya kayak kamu ini. Sayang, 17 sama 50 itu kan 67, Ma. Oh, tak bisa. Komputer saja gak bisa ngitung, apalagi kok kamu. Berapa? 17.50. Dari sini ke atas 50. Sini ke bawah 17 mulus. Ngawur kamu itu. Masa dari atasnya perut sini 50. Yang ke bawah ya kayak gudang di bawah itu kamu. Ngawur saja, kamu itu sudah tua, Ma. Tua orangnya. Umur boleh berlalu, tahun boleh berlalu, tapi hati harus tetap muda. Itu benar omonganmu. Iya. Umur boleh berjalan, yang penting kan kamu bukan kawin umur. Yang penting kan tiap malam voltasenya naik terus. Voltasemu itu berapa coba? Voltasemu berapa? 330. Dalam usia yang setua itu masih 330. Oh, 330 volt eksperimen. Tapi ya nggak boleh begitu, Ma. Kamu terus terang saja harus ya menghormati sama suami. Biasanya kalau saya pulang, bikin dong kopi. Nah, gitu loh. Apa? Bikin kopi. Bikin kopi? Punya tangan sendiri tak mau bikin. Loh, apa artinya aku kawin sama kamu kalau kamu nggak mau melayani aku? Oh, aku selalu melayani kamu. Sorry, Pak. Omong-omong enggak enak terus sih, Ma. Habis orang istri kok selalu ngelayani suami terus. Buat apa sekali-sekali, Tong? Suami ngelayani istri, gitu. Loh, aku kawin sama kamu ini yang untung kamu, Ma. Bukan aku, ngerti? Oh, ya tak bisa. Loh. Aku kawin sama kamu itu kecewa. Kayak orang beli kucing dalam kalung. Kamu anggap kucing apa aku ini? Iya, kan? Saya tak bisa tahu warnanya itu kayak orang beli kucing dalam kalung kan. Mana yang hitam, mana yang coklat. Tak tahu. Malah justru aku yang kecewa, yang menyesal. Kamu dulu kan ngaku perawan. Nah, tapi kenyataannya kamu kan sudah janda. Buka rahasia. Lah kenyataannya terus terang aku kawin sama kamu ini. Memang aku kawin sama kamu sudah janda. Janda 15 tahun itu kembali perawan lagi kok. Ngomongmu ini gak enak loh. Aku kawin sama kamu ini semata-mata cuma ya mensukseskan program pemerintah. Ngerti? Kok bisa program pemerintah? Ha. Soalnya tahun 83 ya, yang akan datang manusia kayak kamu ini sudah tidak beredar lagi. Ngerti kamu? Jadi kamu itu perlu dilestarikan, termasuk ya langkah kamu itu dilindungi, Ma, kamu itu, Ma. Kamu kira aku binatang yang mau punah ya? Wah, kamu gak ada kesetiaan sama sekali sama suami kamu itu. Kurang setia apa aku? Kamu datang malam, aku sudah siapin makan. Pagi mau berangkat kantor, mau buka toko, sudah siapin makan. Kurang apa? Ya kurang ajar kamu ya. Kurang apa? Terus terang saja, Ma, ya. Kalau apa? Kamu aku nurut sama saudara-saudaraku. Putri mana yang tidak tertarik sama Raden Mas Eko? Raden Mas Eko? Kok kamu gak mau ingat, kamu itu gak punya titel Raden Mas. Loh. Kamu itu dulu jualan di kaki lima. Loh. Di muka tokoku, aku kasihan sama kamu. Kamu jualan tak laku, aku kasihan sama kamu, kamu tak kawin sama aku. Abis toko satu di sana, abis semua, di Glotok Plaza itu satu abis. Kamu itu kan, abisin, ayo. Loh itu kan karena cinta, gak apa-apa. Toko habis karena cinta, gak apa-apa. Mobil dijual karena cinta, gak apa-apa, Ma. Oh, umpamanya kamu mati bunuh diri karena cinta juga gak apa-apa. Gitu ya? Bebas kan? Papa, kamu belum pernah dipukuli Jepang satu pelaut tuh? Apa kamu kira aku ini tawanan terus dipukuli Jepang gitu? Orang istri kok mau disuruh bunuh? Kalau dulu kamu memang cantik, Ma. Gak ada yang mengalahkan. Loh, bener. Oh iya, wajahmu. Bukan bintang peleng kok. Apa? Orang bekas bintang film kan begitu. Ngomong aja gak tete kamu itu. Bintang film. Ayah bintang peling. Bintang film. Bintang peling. Bintang. Bintang. Film. Film. Nah, bisa kamu kan? Bintang. Bintang. Film. Peling. Kok kendor lagi sih kamu itu? Bintang film. Bintang peling. Bintang. Bintang. Film. Peling. Bintang peling. Bintang film. Nah, ya kan? Alah, mama. Memang aku sengaja kalau kamu ngomong betul aku balik, kalau kamu ngomong balik aku betul. Masa? Oh. Iya, karena cintaku sama kamu ya, Maya. Iya kan? Hah? Karena cintaku sama kamu. Apa? Karena cintaku sama kamu, anggaplah omongan tadi yang di depan merupakan satu cobaan cinta saja. Sini dong, sayang. Suami kalau sudah panggil istri sayang, itu kalau enggak minta uang rokok ya kawin lagi. Aku ini mau merayu kamu, Ma. Hah? Merayu kamu. Kita kan ya omong-omong biasa gitu aja lho, Mak. Tidak seperti jadi apa-apa. Sini dong. Aku mau kamu layu. Au. Sini, Ma. Sini dekat dong. Apa? Sini dekat lo. Aku sulit dekat sama kamu. Alelevi. Apa aku ini penyakit liver kamu anggap alergi itu? Ngawur saja. Sini lo, aku mau rayu-rayuan sama kamu. Apa? Mau rayu-rayuan? Mau rayu-rayuan. Ingat nostalgia kita dulu. Sudah kuno, rayuan bomba. Untuk mempertebal cinta kita saja kok. Au. Mama. Mama sayang. Au. Mama. Au. Kamu kayak kucing beranak gitu sih kamu itu. Kenapa? Kenapa dirayu kok begitu? Kok dirayu, dirayu orang laki-laki kalau ngerayu perempuan, perempuan tuh jangan langsung dateng. Terus? Oh, merosot halakannya. Kok kayak emas aja harganya merosot kamu itu. Ini loh, ngomong-ngomong ya, becak itu ya semua itu tanggung jawabku. Ya, hah? Meskipun kamu yang beli. Kenapa? Nah, tapi itu yang store-store itu harus, waduh, kita keras mas sedikit mas sama tukang-tukang becak. Oh, itu. Tak bisa. Nah. Kita orang kaya, nah. Jangan terlalu kelas sama orang miskin. Kita ini kaya, kita harus bantu sama orang miskin. Tukang-tukang becak itu kan miskin, kan dia jalanin becak kita. Nah, kita harus timbal balik, kita harus kasih baik sama dia. Kalau dia butuh apa-apa kasih uang. Tapi kamu terlalu royal, masa ngasih uang tukang becak aja sampai 16 juta kamu itu. Itu nggak nolong, itu bikin melarat kita, ngerti kamu. Loh, sekarang uang banyak buat apa? Besok kita kalau mati juga tadi kumpul uang. Iya kan? Ya uangmu yang 6 meter belum digunting itu sekalian orang itu ya. Iya, orang kaya itu masa sampai uang dimasukin kulkas. Tahu kamu? Kulkas? Uangku di kulkas kan belum tak gunting. Itu bukan kulkas itu. Apa? Brankas. Hah? Brankas. Apa? Brankas. Apa? Bo. Malah? Malah ngomong sama suaminya kok begitu. Ini kamu tahu? Yang satu itu. Kenapa? Yang orangnya tinggi kurus. Tukang becak yang namanya Parman itu. Oh, Palimang. Kamu kok merubah namanya orang kayak KTP saja sih, Mang. Iya, Parman. Iya, toh tukang becak yang kulus itu yang tata dagingnya. Nah, kalau enggak ada dagingnya lah tulang tok mah itu. Iya, itu nama Palimang, Kang. Parman kamu itu. Iya, Palimang, Parman padha ae lho. Ya terserah kamu dah. Itu ya, itu sudah berapa hari enggak setor itu. Oh, kasihan. Dia kan orangnya kurus. Kasihan orang justru orang kurus-kurus itu harus dikasihani lho. Aku tahu hobimu sama orang yang kurus-kurus tok kamu. Kamu mesti pacaran sama Parman kamu ya. Apa? Kamu pacaran sama Parman, aku kamu buat ban serep ya. Hah? Sekali tempo pacaran juga tak apa-apa kan? Koleksi kamu, mau koleksi? Lain cari yang lain dong, masa kamu? Aduh, sama titel Dr. Andes terus dapat tukang becak itu gimana? Dr. Andes, aduh, Dr. Andes potongannya tak kayak kamu, potonganmu kayak kebo. Loh, tapi itu kan titel warisan, titelnya bapakku. Bapakku mati, titelnya tak ambil, tak warisi gitu loh. Itu yang namanya bukan Dr. Andes, goblok. Tuh tamu. Meringisi. Meringisi siapa? Kok meringisi? Permisi, Mama Hengki. Oh, ini Pak Iki, Pak Limang. Mulai kamu ya. Palu, aku ngomong tadi sama papanya anak-anak. Iya. Iya. Permisi, Pak Eko. Permisi gigimu yang gondrong itu. Kamu jangan suka menghina sama orang tak punya lo ya. Enggak menghina, tapi kurang ajar. Permisi kan mesti di depan pintu sana. Apa bedanya permisi di sini sama di sana? Eh, lain dong, masa sudah duduk terus permisi itu kan enggak bener. Kan sopan itu. Hah? Duduk terus permisi itu kan sopan. Iya, iya. Daripada di sana ya nanti kalau sampean terdengar. Kalau tapi gak kalau enggak terdengar kan sia-sia. Iya, pinter loh. Ya terus bagaimana, Pak? Bagaimana, Pak Guru? Itu pelajaran matematika itu harus di... Matematika? Orang ini belum pernah diguyur air panas itu apa? Eh, kamu kalau mau ngomong ya, iya, di rumah latihan dulu ya. Kamu tahu kolot jengking? Ya, tahu. Nah, kalau mau omong, kolot iya, jengking itu dimasukkan mulut dulu, baru ngomong ya. Ngawur saja kamu itu. Habis, oh, bilang matematika, tak bisa matematika. Habis dintep kolot jengking terus, yang besar kan lidahnya, nggak bisa ngomong malam. Ketawa. Orang ketawa tak boleh. Punya istri itu jangan disentak. Akhirnya nanti kalau di itu tidak sopan. Iya. Apa dikira istrinya itu ayam? Itu termasuk ayam. Padahal Mama Hengki nih orang ayam. Kamu jangan pulang aja loh, Mang. Iya. Masa kok aku orang hidup gini kok kamu bilang ayam? Orang itu kan ada salahnya. Mama. Iya. Mama Hengki. Apa ya? Ngomongnya sudah kayak sandiwara. Ya. Yang kamu saya sayangi. Ini namanya orang kalau sopan sama majikan tuh begini ini, tak kayak kamu. Enggak sopan itu mesti ada udang di balik bantal itu. Ada apa sayang? Dan Mama Hengki yang kita cintai. Iya ya. Saya datang kemari ada kepentingan. Oh iya, sampean datang rumah saya kan mesti ada pelulu. Peluru untuk ngebom kamu. Itu perlu mah, bukan peluru. Kamu jangan bikin malu aku lho. Yang keliru ini tuan. Iya. Padahal ini istri tuan. Artinya peluru itu bukan peluru sebenarnya. Apa? Perlu. Iya. Sudah tahu gini kok. Soalnya saya ikut Mama Hengki tidak satu hari dua hari. Iya. Semenjak zaman Majapahit dulu. Umurmu itu berapa? Kamu kok ngerti zaman Majapahit itu loh? Kalau di jalan Majapahit, saya percaya ngerti. Hah? Iya. Mah, orang ini kalau ketawa kayak Scooby-Doo ya? Kok orang bagus gini kok kayak Scooby-Doo? Coba kamu lihat itu, giginya menonjol ke depan, matanya bulat bagaikan bakpo. Lihat tuh. Daripada gondrong rambutnya, lebih baik gondrong giginya. Soalnya zaman sekarang kan zaman pembangunan, Pak. Jadi kalau ada barang yang menempel, bisa kita cokot. Pak Limang? Iya. Istrimu di rumah tak apa-apa ya? Waduh, Nyonya. Maafkan. Istri saya enggak pernah sakit. Tapi mengapa sekarang kok sakit? Padahal saya datang kemari ada kepentingan. Iya, mau pinjam uang, Nyonya. Sudah ketahuan. Iya. Laganya orang itu kalau bertamu ngomongnya, anu tuan, permisi anu tuan, bagaimana kabarnya saudaranya? Pinjam uang. Kenapa? Tapi sebenarnya saya tidak sampai hati saya mengatakan begitu, Nyonya. Hah? Tapi bagaimana keadaannya istri saya? Mesti sampai hati kalau pinjam uang itu mesti sampai hati kamu. Enggak begini, Pak Limang. Iya. Istrimu sakit di rumah ya? Waduh. Sudah 3 hari 3 malam nggak makan, nggak tidur. 3 hari 3 malam? Bagaimana bayangkan? Nggak makan, nggak tidur. Iya. Kenapa? Aku kasihan dengeri ini loh. 3 hari 3 makan, 3 hari 3 malam nggak tidur. Nangis kalau dibuat-buat ya begitu. Ngomong 3 hari 3 malam aja, 3 hari 3 makan, nggak malam. Nangismu ini mesti ragu-ragu kamu itu. Apa? Nangis bekas bintang film kamu mesti ada eksilnya sedikit. Gimana nangisnya bintang film? Kalau nangisnya orang biasa kan. Itu nangis orang biasa. Kalau bintang film? Oh lah, kalau bintang film lain lagi. Gimana? Nangisnya bintang film lain lagi toh. Gimana? Saman belum tahu nangisnya kalau istri saya sakit. Gimana? Kenapa? Kayak sapi ban. Saya ini ya heran kok Mama. Iya. Mengapa sampean menangis? Mas Eko kok tidak mau menangis? Duh, tak mau menangis ya. Giginya sakit. Bukan begitu, bukan saya tidak mau nangis. Iya. Tapi saya enggak akan percaya dengan omong kamu itu, Man. Terus terang, istriku tidak tak perbolehkan untuk ngasih uang atau minjamin uang kamu. Saya ini tidak pernah loh, Mas. Pergi. Begitu, ya? Get out. Pergi. Get out. Saya tidak perlu sama Mas Eko, tapi saya perlu sama Mama Hengki. Bu, enggak boleh ngomong sama istri kalau pendidikannya bukan mahasiswa, enggak boleh ngomong sama istri. Alah, menghina orang, kamu saja edi impres enggak lulus. Jangan buka rahasia kamu itu, Mam. Saya becak ini kan dulu mendaftarkan, jadi belum ada panggilan saya becak. Pak Limang, kalau kamu butuh uang berapa? Buat istrimu langsung bawa pergi dokter. Bila perlu masuk rumah sakit nanti biaya semua Mama yang kasih ya. Enggak banyak kok. Ya, enggak banyak. Berapa? Ya 10 juta. 10 juta? 10 juta itu kan banyak 20 juta, Mama. Iya, kamu cuma perlu 10 juta ya? Iya. Kamu itu istrimu sakit atau kamu mau bangun rumah? Ya sakit sama bangun rumah. Orang kalau istrimu itu memang sakit, iya, betul-betul ya, kamu perlu sepenuhnya aja. Berapa? 10 ribu apa 50 ribu? Tak kasih. Ya kalau satu hari, tiga hari sembuh. Tapi kalau sampai 16 bulan terus 25 tahun kan. Ya gini aja, Man. Pinjam. Karena istrimu sakit, kamu kerja di tempatku, aku bisa mendoakan saja. Yeah. Mudah-mudahan istrimu diterima di sisi Tuhan dan diampuni segala dosa-dosanya. Iya, Man ya? Iya. Utang kok 10 juta ngerampok kamu itu, Man. Kamu itu jangan kurang-kurang aja loh ya. Masa orang perlu uang, butuh uang kok kamu bilang begitu? Sebentar ya. Yeah. Aku ambilkan dulu. Kamu perlu uang berapa? Ya. 50 ribu cukup, 100 ribu. Ya kalau ada ya 3 atau 2 gitu. 300, 200 ribu. Iya. Ini nanti tak kasih 100 ribu dulu ya. Itu bawa pergi dokter, nanti kalau sudah selesai, kalau kurang bilang sama Mama. Tak kasih. Permisi. Oh. Ada kamu ya? Iya, saya adiknya Cak Parman. Oh, adiknya Pak Lima? Iya. Oh, kok lain ya? Apa yang lain? Kalau ini kok cantik kayak bidadari ya? Kalau tatak saya? Kalau Cak ini, Mas Sampiah ini ya? Mas. Kayak itu, kayak binatang holen. Kamu itu menghina, Ma. Kamu itu menghina, orang itu namanya enggak baik. Kalau ini yang baru datang, ini namanya, ini siapa namanya, Ceng? Saya Sumiati, ini siapa ini? Oh, Sumiati? Iya. Saya anu yang punya rumah sini. Hah? Yang punya rumah sini, itu nenek saya, Ceng Diro kan, itu nenek saya. Gede-gede ya, Mah ya. Hah? Cucunya sudah gede-gede. Iya. Memang mama neneknya dia. Iya. Kalau siang gini, saya neneknya dia. Iya. Tapi kalau malam, saya kendaraannya dia. Ngawur saja kamu itu, Jungsum. Iya. Itu saudaranya Arman. Iya, saya saudaranya. Man, ada apa kamu datang, Jung? Ini mau ngasih tahu, enggak usah pinjam uang, saya sudah dapat duit tuh. Loh, mau sudah diberi 100 ribu kok. Sudah dikasih? Sudah kok. Kembalikan, saya sudah dapat gajian kok. Loh, dikembalikan Eman. Hah? Eman. Loh, Man, sekarang begini saja, Man, itu bawa kamu butuh berapa juta, sudah tak kasih saja. Makasih, Man. Tadi tidak begitu, sekarang kok begitu ya? Loh. Enggak apa-apa, ini berapa demi kebaikan istrimu gitu aja, Mas. Iya. Pak, kamu kok sekarang pindah jalur cepat? Jangan ngomong gitu dong, Ma. Kenapa sih, kenapa? Tamu. Kamu bilang katanya tadi tak boleh pinjemin sama Pak Limang. Sekarang kok kamu pinjemin sama Pak Limang? Suruh kasih berapa juta, berapa juta. Kamu kok kalau habis lihat orang cantik kok matamu bisa jadi ijo ya? Oh, tadinya nggak boleh pinjem sama ini, bapak ini. Kalau Mama Hengki boleh memberi, tapi kalau Mas Eko. Oh, Mas Eko. Iya, tadi wah agaknya itu repot begitu loh. Tapi enggak sekarang enggak boleh. Kamu enggak usah becak pakai mobil saya itu aja, Man. Terus tamu datang terus omongnya enak. Lain, omongnya lain ya. Lain daripada yang lain kok. Kenapa? Senang sama saya? Senang sama saya? Enggak, senangnya enggak. Man, tukar tambah aja, Man. Man, tukar tambah sama saya. Ayo, ayo, obral. Sekarang kita sudah diberi sama Mama mengucapkan terima kasih. Ya, hanya nanti kalau kita tidak segera pulang, kasihan Mbak Yumu. Oh, terus kita mau pulang sekarang? Loh, iya toh. Saya antar, ayo. Saya antar nanti. Oh, mau diantar Mas Eko? Ayo, antar. Mama, antar terus tapi tak usah pulang. Mama, saya permisi pulang ya, Mama. Iya, iya. Soalnya nanti kasihan sama istri saya. Ini uang 100 ribu ya. Nanti kapan-kapan saya mesti ke sana ya. Pulang ya, Mama. Iya. Mari pulang. Pulang ya, Mas Eko ya. Dah. Dah. Mas Eko.